Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ke-26. Berarti malam hari ini insyaAllah kita akan masuk ayat ke 27. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa kejadian di alam akhirat itu ada yang menyenangkan dan ada yang mengerikan. Ada surga, ada neraka. Ada pahala, ada dosa. Ada nikmat, ada azab. Di ayat-ayat yang sudah lampau, Allah bercerita tentang kejadian yang mengerikan. Kejadian tentang neraka. La yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kemudian cerita tentang didatangkannya neraka, waji'a yawma idzin bi jahannam. Mulai ayat yang akan kita pelajari malam hari ini sampai ayat yang terakhir, Allah akan menceritakan kejadian yang indah. Setelah Allah bercerita tentang kejadian yang mengerikan, tentang neraka, Allah lanjutkan cerita tentang kejadian yang menyenangkan, yaitu surga. Dan sering Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara surga dengan neraka, antara kejadian yang menyenangkan dengan kejadian yang mengerikan, antara janji yang manis dengan ancaman yang dahsyat. Dalam banyak surat Allah sering menggandengkan dua pembahasan tersebut. Contoh, surat Al-Qari'ah Surat apa? Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Allah berfirman, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah." Adapun orang-orang yang amal solehnya ketika ditimbang lebih berat daripada dosa-dosanya, maka dia akan menikmati kehidupan yang nyaman. Di mana? Surga. Berarti ini cerita yang menyenangkan. Habis itu langsung, wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang ketika ditimbang amal solehnya lebih ringan daripada dosa-dosanya, alias dosa-dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Dalam jarak yang sangat berdekatan, Allah cerita tentang neraka langsung setelah Allah cerita tentang surga. Contoh yang lain, surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Ayat berapa? 6 sampai 8. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan orang-orang musyrik maupun ahlul kitab, mereka nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka lah manusia yang paling buruk. Allah bercerita tentang kejadian yang mengerikan. Ternyata ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa'amilus salihati ulaikahum khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan mau beramal saleh, maka merekalah manusia yang terbaik. Setelah Allah bercerita tentang manusia terburuk, langsung Allah lanjutkan cerita tentang manusia terbaik. Dilanjutkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasannya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk orang-orang yang beriman adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Yang seperti ini di Al-Quran banyak. Tadi surat apa tadi? Al-Qari'ah. Terus surat Al-Bayyinah. Surat Al-Balad juga ada. Ayat 18 sampai 20. Termasuk surat Al-Fajr. Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-23 sampai ke-26 bercerita tentang neraka, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad. Stop. Ini cerita tentang apa? Neraka. Langsung sesudahnya, mulai ayat ke-27 sampai ayat terakhir. Ayat terakhir ayat nomor berapa? Bisa hafal ya, alhamdulillah. Ayat nomor 30. Allah bercerita tentang surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa jannati? Surgaku, yaitu surganya Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Allah sering menggandengkan pembahasan tentang surga dengan pembahasan tentang neraka? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sering menggandengkan pembahasan tentang kejadian yang mengerikan digandengkan dengan kejadian yang menyenangkan dan mengasyikkan? Kenapa? Wallahu a'lam bissawab. Barangkali dalam rangka untuk menjaga keseimbangan suasana batin manusia. Manusia itu perlu suasana batin yang seimbang, suasana batin yang stabil, supaya dia tetap berada di atas rel yang benar, berada di atas jalan yang lurus, gak belok-belok kanan atau belok-belok kiri. Supaya manusia tetap istiqomah lurus di atas jalan yang benar, dia perlu ditakut-takuti dan perlu diiming-imingi. Perlu di apa tadi? Takut-takuti, perlu diiming-imingi. Ditakut-takuti dengan neraka, diiming-imingi dengan surga. Kaya bocah cilik, Ustaz. Gak usah bocah cilik. Dalam urusan dunia bocah gede daripada baik. Coba, hampir di setiap perusahaan, hampir di setiap instansi, selalu ada yang namanya reward. Dan yang kedua apa? Punishment. Reward siapa? Bonus. Punishment apa? Hukuman. Kowe sing kerja kowe bocah cilik apa? Kan orang sudah besar. Kalau seandainya masuk tepat waktu, tidak pernah bolos, berdedikasi tinggi, maka akan dapat bonus. Kowe pada semangat apa orang anak kayak gue? Ya semangat. Di atas rel yang benar. Kalau telat, hukumannya potong gaji. Wis dipotong, tetap bayar telat. Potong, bukan potong leher, pecat. Ya. Nun sewu, kalau seandainya di sebuah perusahaan atau instansi tidak ada reward, tidak ada punishment, kira-kira pada disiplin apa orang? Saya tanya sama jenengan, kira-kira perusahaan ini jalan apa tidak? Arab mangkat jam bolu yang ngono, arab mangkat jam sanga yang ngono, orang mangkat ya ngono. Kira-kira jalan atau tidak perusahaannya? Tidak. Jadi siapa kayak gue kurang bocah cilik? Kita yang tua-tua ini butuh untuk ditakut-takuti, butuh untuk diiming-iming. Dalam urusan akhirat, Allah tahu manusia itu butuh seperti itu. Walaupun itu bukan satu-satunya jalan untuk mengejar surga Allah, juga kita butuh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan pembahasan tentang surga dengan pembahasan tentang neraka, supaya seimbang. Seimbang antara perasaan takut, seimbang dengan perasaan harap. Istilahnya harap-harap cemas. Jadi jangan terlalu berharap, juga jangan terlalu cemas, bahaya. Kalau terlalu berharap, bahaya. Terlalu cemas juga, bahaya. Bahayanya apa ya Ustaz? Kalau terlalu cemas, terlalu takut, dominan takutnya, tidak punya harapan sama sekali, apa yang terjadi? Putus asa. Wah, nyong dosane sakit banget. Kayaknya calon neraka. Ya wis lah, sisan boy. Akhirnya kan enggak mau beramal saleh dia. Wis kadung, ya, sudah terlanjur basah terus nyempung sisan gitu loh. Nauzubillah min. Ini karena terlalu dominan apanya? Perasaan takutnya, ketakutannya terlalu dominan. Bahaya. Tapi sebaliknya, kalau terlalu dominan apanya tadi? Harapannya, ini juga bahaya. Bahayanya apa Ustaz? Dia akan meremehkan dosa. Setiap diingatkan, "Weh, weh roli lo, haram. Nek tetap baik, kok bisa mlebu neraka." Oh, Allah kan Maha Pengampun. Harapannya terlalu tinggi. Allah kan Maha Penyayang. Allah kan rahmatan lil alamin. Allah kan Arhamur Rahimin. Maka antara harapan dan perasaan takut itu harus dibikin seimbang. Supaya seimbang itu, maka Allah menggandengkan pembahasan tentang surga dengan pembahasan tentang neraka. Masuk kita pembahasan tentang surga, yaitu ayat ke-27 yang berbunyi, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang. Ini adalah panggilan. Siapa yang manggil? Allah. Siapa yang dipanggil? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu seperti apa? Kemudian Allah manggil mereka kapan? Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Apa pembahasannya? Jiwa yang tenang itu yang seperti apa? Kemudian, kapan Allah manggil jiwa yang tenang itu dengan panggilan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Pembahasan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang? Banyak penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Banyaknya penafsiran itu diringkas oleh Al-Allamah Ibnul Jauzi dalam kitab tafsir beliau Zadul Masir menjadi 3 penafsiran. Berapa penafsiran? 3 penafsiran. Jiwa yang tenang maksudnya 1. Jiwa yang beriman. Apa? Yang pertama, jiwa yang beriman. 2, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang ridho dengan takdir Allah. Jiwa yang ridho dengan takdir Allah. Dan yang ketiga, jiwa yang tenang adalah jiwa yang yakin dengan janji Allah. Coba diulangi, yang pertama apa? Jiwa yang beriman. Yang kedua, jiwa yang ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga, jiwa yang yakin dengan janji Allah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa tadi? Jiwa yang beriman. Penafsiran ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," kata beliau, "al-mu'minah." Maksud dari wahai jiwa yang tenang, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah jiwa yang beriman. Beriman dengan apa? Diperjelas oleh muridnya Ibnu Abbas, yaitu Imam Mujahid rahimahullah. Kata beliau, "Allati ayqanat annallaha ta'ala rabbuha." Yang beriman itu adalah yang yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Rabb kita. Cuma sampai di situ saja Ustaz. Ya enggak. "Wa sabarat ja'shan li amrihi wa ta'atihi." Setelah dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhannya, dia mau bersabar untuk menjalankan perintah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia patuh patuh dengan perintah Allah, itulah yang akan mendapatkan panggilan istimewa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Adapun orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, alias tidak bertuhan, maka mereka tidak akan mendapatkan panggilan ini. Atau orang yang mengatakan bahwa aku percaya Allah tapi tidak menjalankan perintahnya, juga tidak akan mendapatkan panggilan ini. Maka supaya kita mendapatkan panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka kita harus jalankan perintah Allah dan yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan inilah manusia-manusia yang akan mendapatkan ketenangan. Saking tenangnya orang yang beriman ini, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa takjub. Bayangkan, siapa yang takjub? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ditakjubi sama dosen saja senang banget, Bu. Ini siapa yang takjub? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Orang yang beriman itu ajaib, kata beliau. Aku takjub dengan kondisi orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. 24 jam baik terus. 24 jam kali berapa? 7 hari kali seumur hidup. Seluruh hidupnya itu baik orang yang beriman. Kenapa wahai Rasul? Beliau melanjutkan sabdanya, in asabathu dharra usabar fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar dan inilah kebaikan buat dia. Sebaliknya, wa in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Orang yang beriman itu ketika mendapatkan karunia yang indah dari Allah, maka dia akan bersyukur dan itulah kebaikan buat dia. Orang yang beriman senjatane loro. Apa mau? Sabar karo syukur. Ora akeh-akeh. Apa senjatane? Sabar, syukur. Karena manusia itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sugih, kadang melarat, kadang sehat, kadang sakit, kadang guyu, kadang nangis, kadang seneng, kadang sedih. Itu saja manusia. Modalnya loro. Apa tadi? Sabar karo syukur. Sugih, sugih, syukur. Melarat, sabar. Nangis, sabar. Guyu, syukur. Rizki lancar, syukur. Rizki seret, sabar. Anak sing lahir sehat, syukur. Anak sing mati, sabar. Lara, sabar. Sehat, syukur. Itu saja sudah. Orang yang beriman itu menghadapi hidupnya dengan syukur dan sabar. Sehingga dia hidupnya tenang. Makanya orang yang beriman mendapatkan gelar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu kriterianya satu, harus beriman. Ora beriman, ya ora bakal mendapatkan ketenangan. Makanya lihat, banyak orang yang sekarang mencari ketenangan. Piknik untuk mencari ketenangan. Ya bukan berarti gak boleh apa? Piknik boleh. Tapi ketenangan yang hakiki dan abadi adalah dengan keimanan. Ini yang pertama. Apa tadi jiwa yang tenang? Yang beriman. Yang kedua apa? Yang ridho dengan takdir Allah. Yang ridho dengan takdir Allah. Imam Mujahid berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kata beliau, ar-radiyatu biqadha'illah, yaitu jiwa yang ridho dengan takdirnya Allah. Ridho dengan takdirnya Allah. Ridho artinya apa? Menerima. Ora protes. Ora grundel. Biasanya, sebentar sebelum biasanya. Takdir itu kan ada yang enak, ada yang gak enak. Biasanya orang itu protes pas dapat apa? Enak apa orang? Jarang-jarang ada orang protes ketika takdirnya enak. Contoh, ketika gaji 13, protes gak? Protes gak? Protes, dan yang telat ya gue. Dan yang semuanya dok. Menungsa. Rata-rata orang protes itu ketika takdirnya gak enak. Tapi orang yang beriman, jiwa yang tenang, adalah jiwa yang siap untuk menerima takdir Allah, ridho dengan takdir Allah, enak ataupun tidak enak. Kenapa? Karena dia yakin allati qad alimat anna ma asabaha lam yakun liyukhti'aha wa anna ma akhta'aha lam yakun liyusibaha. Karena dia yakin betul bahwa apa yang terjadi ini adalah karena ketetapan dari Allah. Saya sudah berusaha untuk mengobatkan anak saya sudah berusaha untuk mengobatkan istri saya sudah berusaha mengobatkan orang tua saya sudah berusaha berobat, saya sendiri sudah berusaha obat. Ternyata belum sembuh atau bahkan meninggal dunia. Sudah, ini memang takdirnya Allah. Wong larangan ya orang mari ya. Wis kuwi tok. Ere diganti T. Nek orang mari ya mati, sudah. Sehingga orang yang jiwanya tenang ini, dia akan senantiasa menerima takdir Allah. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman mendapatkan musibah, protes, grundel, marah-marah. Di tengah jalan berangkat misalnya dari mana misalnya, dari Banyumas mau ngaji di Purbalingga. Kok ya pas lagi panjatan, mak jus. Apa? Ini bocor. Astagfirullah, panjatan mani. Tengok kanan, tengok kiri, orang ana tambal ban. Kepriwe sih arep ngaji malah bane bocor. Nonton lengger malah ora bocor. Protes grundel. Saya tanya, apakah kalau grundel terus bane tuing? Jadi apa? Atos maning kan tidak. Orang yang beriman itu dia siap menerima takdir Allah sepahit apapun. Dia ridho dengan takdir Allah. Orang yang tidak beriman protes dan protes. Dapat musibah protes. Dapat karunia sombong. Itulah orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman selalu dia membanding-bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kok motorku seperti ini ya? Temanku motornya baru, bahkan sudah beli roda 4. Kok rumahku cuma seperti ini ya? Itu temanku rumahnya bagus. Kok bojoku kayak gini ya? Selalu dia membanding-bandingkan dengan orang lain. Gak tenang, tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang syekh menceritakan tentang kejadian nyata yang dia alami. Di suatu bulan Ramadan, beliau saat akan pulang ke rumahnya menjelang buka puasa, tahu-tahu dicegat sama salah seorang jamaah pengajiannya. Syekh, saya mohon kamu berbuka puasa di rumahku. Saya mohon dengan sangat. Syekhnya sebenarnya agak keberatan karena sudah disiapkan apa? Di rumah oleh istrinya, mungkin istrinya sudah capek masak. Tapi melihat permintaan dari orang ini yang pakaiannya sangat sederhana, tidak tega untuk menolak undangannya, akhirnya ya, tidak apa-apa. Akhirnya diajaklah Syekh itu oleh jamaah pengajiannya ke rumahnya. Sampailah ke rumah yang sangat sederhana, bahkan mungkin relatif reot. Ya. Ketika naik tangganya itu sampai Syekh ini khawatir, jangan-jangan apa? Bledos tangganya. Karena dari kayu yang sudah lapuk. Tapi orang ini cerita, ya Syekh, alhamdulillah ini rumahku Syekh, rumahku sendiri Syekh. Aku beli rumah ini, tanah ini aku beli, aku bangun sedikit demi sedikit. Ini kamarku Syekh, menghadap ke arah timur. Ketika matahari terbit, saya bisa melihat apa? Terbitnya matahari. Bisa melihat sunrise. Ya. Sedangkan ruang tamu di sebelah sana Syekh. Ya, sebelah barat. Kalau sore saya bisa melihat sunset. Ya. Anak-anakku Syekh, nurut-nurut. Istriku juga Masya Allah Syekh, alhamdulillah. Syekhnya sambil jalan, hati-hati, mbok apa? Cerita terus, menceritakan tentang apa? Tentang kebahagiaannya. Padahal rumahnya sangat sederhana. Oh iya, ini sudah hampir buka ya. Akhirnya, sebentar Syekh, saya mau ngomong sama istri dulu. Akhirnya, nemui istrinya bisik-bisik. Istriku, kita kedatangan tamu seorang Syekh, guru kita. Punya makanan apa? Sebelum urung siap. Apa ya? Paling kurma, banyu bening. Bisik-bisik kan? Rumahnya kecil, Syekh dengar. Syekhnya dengar. Nah, ketika naik, sebentar ya Syekh lagi disiapin. Syekhnya ini kan enggak pengin ngerepotin. Maka Syekhnya bilang, "Saya kalau buka puasa cuma kurma sama air bening." Nah. Saya nanti makannya sudah satu setengah jam kemudian baru saya makan. Makan besar maksudnya. Jadi saya sudah terbiasa kurma air putih. Jadi gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot. Padahal dia sudah dengar tadi. Akhirnya betul. Disediakan apa? Kurma banyu bening. Mungkin buat orang yang gak terbiasa, ngundang-ngundang kurma banyu bening. Aku ya bisa cukup dewek. Kemudian Syekh itu setelah selesai buka, dia pulang dari rumah jamaah pengajian dalam keadaan hati yang tenang, lapang, melihat wajah yang berseri-seri dari jamaahnya ini. Padahal kondisinya sangat memprihatinkan. Dia pulang dari rumah orang tersebut dalam keadaan hati yang tenang. Melihat betapa menerimanya jamaah ini dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, dia diundang oleh seorang businessman. Orang yang kaya, raya. Untuk buka puasa di rumahnya. Begitu masuk, gerbangnya sudah kayak istana. Kemudian diajak ke tempat makan, di depannya ada kolam renang. Ya. Segala macam bentuk makanan ada di situ. Ya, cara orang Indonesia, ana kolek, ana dawet, ana cara orang Indonesia ya. Ya. Sayurannya, lauknya macam-macam, nasinya macam-macam, ada nasi putih, ada nasi, cara dia nasi goreng, nasi uduk, nasi macam-macam. Sudah, singkat cerita, selesai menikmati hidangan itu, sebelum pulang orang ini mendekat kepada Syekh. Syekh, hidup saya enggak tenang. Anak-anak saya sulit diatur. Istri saya selalu kurang, kurang, kurang, kurang. Aku banyak masalah bisnis. Ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Saya pengen mati, saya. Katanya. Didengerin, dinasihati oleh saya. Ketika saya itu pulang dari rumah orang kaya itu, sempit dadanya. Mendengarkan bagaimana orang ini tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya itu bukan duit yang banyak atau sedikit. Kuncinya adalah ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Yakin dengan janji Allah. Ini yang ketiga, ini ada hubungannya dengan yang kedua. Orang ketika mendapatkan takdir yang gak enak, kemudian dia berusaha untuk menerima takdir itu, bersyukur, bersabar, itu kira-kira berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Iya, bukan syukur teori-teori tok, jajal nek praktek kayak apa? Sabar ketika sakit, jajal nek jenengan pas lagi sakit, temen sabar apa ora? Apa? Aduh gitu. Ya. Bojone masing sabar ya, bisik. Kok si ora? Betul? Ada enggak yang seperti itu? Makanya anak. Kenapa orang yang beriman bisa menekan egonya tadi? Egonya kan mendorong dia untuk protes. Kenapa dia bisa tekan, kemudian dia terima takdir Allah? Yang ketiga, karena dia yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang-orang yang siap menerima takdir Allah, Allah telah menjanjikan dengan surganya. Allah menjanjikan pahala yang melimpah ruah di akhirat nanti. Ketika dia terus ingat itu, maka sepahit apapun takdir yang dia hadapi, dia akan terima dengan hati yang lapang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semasa hidupnya, karena kevokalan beliau di dalam menyuarakan kebenaran, ketegasan beliau di dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, sehingga banyak orang yang tidak suka. Ujung-ujungnya beliau difitnah, dimasukkan ke penjara. Ketika pintu penjara ditutup, apa kata beliau? Ma yasna'u a'da'ibi. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku dariku? Jannati fi sadri. Surgaku ada di hatiku. Jadi mereka ingin penjarakan, pengen dijauhkan dari keluarganya, pengen dijauhkan dari rumahnya, pengen dijauhkan dari teman-temannya, pengen dijauhkan, dikucilkan dari murid-muridnya, biar sedih. Tidak. Jannati fi sadri, surgaku di hatiku. Kemanapun aku berada, surgaku ada bersamaku. Alias dia di penjara dia tenang, di luar penjara dia tenang. Wa in habasani khalwah, ketika aku dikucilkan, maka sungguh aku sedang berkhalwat. Apa berkhalwat? Berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafi siyahah. Kalau seandainya aku dibuang, bukan di penjara, tapi di apa? Dibuang. Dideportasi. Maka sungguh, itu adalah tamasya buat aku. Wa qatli syahadah. Andai pun aku dibunuh, mudah-mudahan aku mati syahid. Ini orang-orang yang beriman dan yakin dengan janji Allah. Berapa? Tiga. Yang pertama, iman. Yang kedua, ridha dengan takdir Allah. Yang ketiga, yakin dengan janji Allah. Pembahasan yang kedua, kapan panggilan itu disampaikan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Disampaikan oleh seorang ulama tafsir, Zaid ibn Aslam. Beliau katakan di tiga kesempatan, di tiga waktu. Kata beliau, busyirat bil jannati indal maut. Yang pertama adalah ketika ajalnya datang. Yang kedua, wa yaumal ba'tsi. Yang kedua, ketika dibangkitkan. Dari mana? Kuburan. Dan yang ketiga, wa yaumal jam'i. Dan ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Yang pertama kapan? Ketika ajal datang, sakaratul maut. Ketika ajal datang, dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam surat apa? Fussilat ayat 31. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang berkata Rabbku adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada orang tersebut. Kapan? Kata para ulama tafsir, ketika sedang sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak usah engkau takut, tidak usah engkau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Engkau akan dapat surga. Bayangkan, baru sakaratul maut saja sudah dapat kabar gembira bakalan masuk surga. Makanya orang yang beriman matine mesem, gampang. Orang mendelik. Tidak ketakutan. Karena ada berita, ini habis ini masuk surga. Ya senang banget. Ini yang pertama. Kapan? Ketika ajal. Yang kedua? Ketika dibangkitkan. Ketika rohnya disuruh kembali ke jasadnya. Dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila sahibiki wa ila jasadiki. Kembalilah engkau kepada jasadmu. Disuruh kembali kepada jasadnya. Dipanggil dengan panggilan yang nikmat. Dan yang terakhir kapan? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Dapat panggilan istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita termasuk jiwa tersebut. Amin. Sekedar mengingatkan, di pintu keluar ada tempat untuk donasi buat saudara-saudara kita di Palu dan di Lombok. Silakan kalau ada kelebihan rezeki untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara kita di Lombok dan di Palu. Mudah-mudahan itu bagian dari keimanan kita dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.